فمن زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار فضل من رحمني ورحمكم الله sedikit kita menyelesaikan bab yang kemarin dari kitab Al-Adabul Mufrad dari bab kaifa yad'u lidhimmi, bab bagaimana mendoakan orang kafir dhimmi. Sudah kita baca hadis yang kemarin tentang keterangan dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tentang bolehnya untuk mendoakan seorang kafir dhimmi, kafir yang tidak memerangi kaum muslimin yang hidup rukun damai berdampingan dengan kaum muslimin. Kita baca hadis yang kedua atau atsar yang kedua, dalil yang kedua yang beliau bawakan dalam bab ini. Qala al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bardizba Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullah an Ibn Abbas radhiyallahu anhu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Lau qala li Fir'aun," kalau seandainya Fir'aun berkata kepadaku, "Barakallahu fika," semoga Allah memberkahi dirimu, "Qultu," niscaya aku akan menjawab, "Wa fika," dan semoga dirimu juga demikian. Wa fir'aunu qad mata, sedangkan Fir'aun itu sudah mati. Baik. Ini ucapan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menjelaskan tentang membalas doanya orang kafir. Dibalas dengan doa yang serupa dengan doa yang diberikan. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, lau qala li Fir'aunu, seandainya Fir'aun berkata kepadaku, seandainya ya Fir'aun berkata kepadaku, dalam keadaan Fir'aun sudah mati. Ya, Fir'aun sudah mati. Terus, tapi kalau seandainya Fir'aun mengatakan, "Barakallahu fika," semoga Allah memberkahi dirimu, Qultu, niscaya aku akan menjawab, membalas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ingin membalas doa orang kafir. Wa fika, dan semoga dirimu juga diberkahi. Masya Allah. Padahal kita tahu yang namanya Fir'aun itu makhluk manusia yang kufurnya pada puncak kekufuran. Fir'aun itu manusia yang paling kufur. Sampai mengatakan ana rabbukumul a'la. Ya. Fir'aun sampai mengatakan, aku adalah rob kalian yang tinggi. Saking kafirnya kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tetap membalas. Doanya Fir'aun tersebut dibalas dengan wafika, dan semoga kamu juga demikian. Maka ini diantara sekian dalil. Dalil tentang bolehnya mendoakan orang-orang kafir secara ya umum, tapi dalam doa yang tidak berkaitan dengan kemaksiatan dan dosa. Doa yang di situ tidak ada kemungkaran. Ya, seperti pada dalil sebelum ini yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala juga, sahabat yang mulia Uqbah bin Amir ya radhiyallahu taala anhu itu sempat mendoakan ya atallahu hayatak, semoga Allah memanjangkan umurmu. Wa aktsara malak wa waladak, semoga Allah memperbanyak hartamu dan memperbanyak anakmu. Di sini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu beliau juga menyebutkan wa fika, semoga Allah memberkahi kamu juga. Ya. Jadi hukumnya boleh. Kalau konteksnya dalam hadis atau asar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di sini, beliau lagi membalas. Membalas. Seandainya Fir'aun berkata barakallahu fiik, saya akan balas. Kalau konteksnya dalam hadis atau asar dari Uqbah bin Amr al-Juhani radhiyallahu anhu, konteksnya dalam keadaan beliau mendoakan. Sehingga dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah bab kaifa yad'u lidzimmi, bagaimana cara mendoakan kafir dzimmi. Ya, tidak mengapa. Ada orang-orang kafir yang kita temui, yang mungkin kenal ya. Atau yang enggak kenal yang tadi disebutkan. Atau yang kemarin sudah kita baca dari asarnya Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu. Ternyata beliau enggak tahu kalau ini orang Nasrani. Mengucapkan salam. Ya. Sementara salam itu adalah perkara yang apa? Tidak diperbolehkan diucapkan kepada mereka. Tapi kemudian beliau mengganti. Lakin atallahu hayataka, akan tetapi semoga Allah memanjangkan umurmu. Ya wa aktsara malak wa waladaka, semoga Allah memperbanyak hartamu, memperbanyak anakmu. Nah, ini doa yang umum yang enggak ada kemaksiatan padanya. Jadi ikhwatal iman azanallahu yakum, tidak mengapa mendoakan selama tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Ya, tapi kalau doanya mengandung maksiat, ya, semoga Allah memberkahimu di hari rayamu, ya, dalam momen hari raya ini, ya, maka didoakan demikian-demikian. Maka ini nggak boleh. Kenapa? Karena konteksnya dalam keadaan konteks bermaksiat, berbuat kesyirikan. Konteks lagi merayakan penyembahan kepada selain Allah, merayakan peribadatan kepada selain Allah. Ya, mereka lagi menyembah salib, mereka lagi menyembah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kalau kemudian didoakan, nah ini hukumnya lain lagi, tak boleh. Ya, sudah mengandung unsur kesyirikan, unsur kemaksiatan. Tapi kalau doa yang lainnya yang umum, semoga Allah panjangkan umurmu, semoga Allah berikan kamu petunjuk. Ya, semoga Allah selamatkan dirimu dari bahaya, ya, kesyirikan dan seterusnya. Maka itu termasuk doa-doa yang baik. Ya, sebagaimana kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wasallam, beliau menyatakan ketika berjumpa dengan Fir'aun, wassalamu ala manittaba'al huda. Semoga keselamatan terlimpah kepada orang-orang yang mau ikut kepada petunjuk. Ya, jadi didoakan agar bisa menerima hidayah. Semoga Allah memberikan petunjuk, memberikan hidayah. Dua asar yang mulia ini, barakallahu fikum, ikhwata limana azianullah yakum, menunjukkan tentang Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang menebar rahmat dan kasih sayang. Ya, menebarkan kebaikan. Ya, tidak seperti yang dituduhkan Islam itu agama yang mengandung kekerasan, pertumpahan darah dan seterusnya. Tidak. Ya, itu sekedar oknum. Sekedar oknum orang-orang tertentu yang mencoreng keindahan Islam. Wa illa Allah azza wa jalla menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi segenap alam. Ya. Jadi demikian. Ya, kalau sekedar mendoakan kebaikan boleh. Ya, atau membantu orang-orang Nasrani, orang-orang kafir yang bertetangga dengan kita, yang berkerabat dengan kita, ya, membantu dalam hal-hal yang ma'ruf, yang tidak ada pelanggaran syariat. Ya, membantu dalam hal-hal yang ma'ruf. Anak mereka sakit, kita antar ke rumah sakit. Ya. Atau misalkan anak mereka kesurupan jin, kerasukan setan misalkan. Boleh enggak kita ruqyah? Boleh. Ya, meruqyah orang kafir. Diterangkan oleh para ulama tentang kisah. Dulu sekelompok para sahabat yang kemudian singgah di satu daerah. Daerah tersebut daerah musyrikin. Ya. Qadarullah pimpinan dari kabilah kaum tersebut itu kena kesengat binatang berbisa. Ya, sampai enggak bisa jalan, sakit. Ya, setelah itu mereka minta kepada sekelompok sahabat, rombongan sahabat tersebut untuk meruqyah. Meminta. Ya, ternyata salah seorang dari sahabat tadi meruqyah tapi dengan syarat. Ya, kalian tidak memberikan kami jamuan. Kami singgah di kampung kalian, kalian tidak memberikan kami jamuan. Kami mau meruqyah dengan syarat kami minta kambing ya kepada kalian. Sudah. Akhirnya dimintakan kambing. Dikasih kambing yang syarat dengan syarat dia meruqyah. Akhirnya diruqyah dibacakan surat Al-Fatihah. Ya, selesai dibacakan ruqyahnya sembuh. Akhirnya dikasih kambing. Dikasih kambing. Kemudian ketika hendak di kambingnya hendak diambil atau hendak di barakallahu fikum, ya mereka hendak potong. Ternyata mereka mengatakan, tunggu dulu, kita tanya dulu sama Rasulullah SAW, boleh enggak seperti ini? Ya, karena ini orang yang non-muslim. Ternyata Rasulullah SAW menyatakan, ya, apa namanya, dari mana kalian tahu kalau surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Ya, kemudian beliau menyatakan, silahkan kalian mengambil upahnya, setelah itu berikan saya bahagiannya. Jadi Rasulullah SAW sempat dikasih bagian dari upah ruqyah kepada orang kafir tadi. Ya Allah alam bisawab, di sini para ulama menyebutkan boleh meruqyah orang yang kafir. Ya, kalau memang itu dibutuhkan. Kembali ke sini, segala yang mubah, yang diberikan kepada orang-orang kafir, apakah doa, apakah ruqyah, apakah juga pemberian hadiah dan seterusnya, hukumnya enggak apa-apa. Ya, termasuk juga orang kafir memberikan kita hadiah, gimana boleh enggak? Kata Syekh bin Baz rahimahullah, selama di situ tidak ada unsur upacara keagamaan mereka, ya, mereka sekedar ngasih hadiah kepada kita, apa seekor ayam suruh dipotong, apa-apa diterima. Ya, mereka memberikan hadiah apa? Hadiah yang mubah. Ya, hukumnya enggak apa-apa. Dulu Rasulullah SAW pernah menerima paha kambing dari seorang wanita Yahudi. Beliau makan paha kambing dari wanita Yahudi. Beliau makan dan ternyata dagingnya sudah diracun oleh wanita tersebut. Ya, tapi alhamdulillah beliau alaihi salatu wasalam tidak sempat makan selesai daging tersebut ya, karena diberitahu oleh Jibril. Ternyata wanita Yahudi tersebut ingin ngetes. Ya, ketika ditanya, "Kenapa kamu memberikan saya kambing beracun?" Ya, kata wanita tersebut, ya, "In kunta nabiyan, in kunta rasulan, ya, falam tadurruka." Ya. Kalau seandainya engkau betul seorang rasul, daging beracun ini enggak akan membahayakan dirimu. Ya, wa in kunta lasta nabiyan araha. Ya, arahallahu bika. Arahanallah ya minka au kama qol. Kalau seandainya kamu bukan nabi, maka kamu akan mati dan ya, kami akan bisa beristirahat dari gangguanmu. Yang jadi syahid, Rasulullah SAW makan daging kambing kiriman orang Yahudi. Ya, berarti menerima hadiah dari orang kafir hukumnya boleh. Selama tidak ada acara keagamaan, selama tidak ada tendensi tertentu. Karena perlu diketahui di zaman sekarang, kadang mereka memberikan hadiah, bantuan. Ternyata ada misi di balik itu. Kalau ada gelagat semacam tadi, maka jangan untuk diterima. Ya. Kenapa? Karena khawatir itu adalah bagian daripada misi. Ya, misi yang sesuatu yang kita tidak tahu maksud di baliknya. Ya, tapi kalau memang aman dari yang seperti itu, hukum asalnya mubah. Baik, kembali ke sini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi di sana ada kitab ya yang berkaitan dengan apa? Bagaimana bermuamalah dengan orang-orang non-muslim, ya, ahkam ahli zimmah karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan bagaimana kita bermuamalah dengan orang-orang kafir yang ada di sekeliling kita. Ya, Masya Allah, kitab tersebut begitu besar faedahnya. Menjelaskan tentang adab-adab syariat di dalam bermuamalah dengan orang-orang kafir. Jangan sampai kita berlebihan, sampai kemudian kita larut. Ikut andil dalam perayaan-perayaan mereka. Ya, toleransi yang kebablasan. Ya, sampai betul-betul menyelami ajaran mereka. Subhanallah, ini bahaya. Ya, bisa terpengaruh dengan kesyirikan mereka. Atau juga sisi lain ada orang yang sangat ifrat, sangat tafrit, meremehkan. Sama sekali enggak mau berhubungan dengan kerabatnya, keluarganya yang non-muslim. Ya, subhanallah. Di sana ada orang yang berlebihan. Terlalu akrab, terlalu dekat, sampai ketika hari rayanya mereka baku bantu. Ya. Sampai ketika mereka melakukan acara-acara yang kekufuran, kesyirikan, dibantu, ditolong. Ini berlebihan. Atau yang mengurang-urangi. Ya, sudah putus hubungan sama sekali, enggak ada hak kerabat sama sekali. Ya, subhanallah. Ya, tentunya yang seperti ini, ya, adalah untuk dipahami, jalan yang terbaik adalah jalan yang pertengahan. Tapi kita lanjut hadis setelahnya. Qala al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari rahimahullah, bab idza sallama 'ala an-nasrani wa lam ya'rifhu. Bab apabila seorang mengucapkan salam kepada orang Nasrani dalam keadaan dia enggak tahu. Ya, beliau membawakan asar dari Abdurrahman ibnu Muhammad ibnu Zaid ibnu Jud'an. Seorang tabi'in yang mulia, Marra bin Umar bin Nasrani. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah melewati orang Nasrani. Fasallama alaihi. Lalu beliau mengucapkan salam sama orang Nasrani tadi. Ya. Faradda alaihi. Lalu beliau ya, atau orang Nasrani tadi menjawab salamnya. Jadi di sini beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu enggak tahu kalau orang tadi Nasrani. Iya. Karena memang sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu semangat sekali mengucapkan salam. Kadang beliau datang ke pasar cuma ingin mengucapkan salam saja. Pergi ke pasar bukan mau beli belanja, bukan mau jualan, bukan mau transaksi. Ya. Tapi beliau pergi ke pasar tujuannya cuma ingin mengucapkan salam. Cuma ingin mengucapkan salam sama orang yang ada di pasar. Ya, sisi semangatnya beliau radhiyallahu anhu. Lah ternyata pernah seorang yang Nasrani beliau ucapkan salam kepadanya. Ini dalil ya, ikhwah barakallahu fikum, bahwasanya kita dianjurkan mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal atau yang enggak kita kenal. Cuma kadang sebagian kita maunya mengucapkan salam pada yang kita kenal aja ya. Masya Allah. Ini diantara kelemahan kita. Ya, kalau enggak kenal udah enggak mau mengucapkan salam. Ya. Padahal kita dianjurkan mengucapkan salam. Ya, afsus salam bainakum. Rasulullah SAW menyebutkan apa? Sebarkan salam diantara kalian. Ya. Di dalam riwayat yang lainnya, ala man arafta au man lam ya'rif. Atau man lam ta'rif. Ya, kepada orang yang kau kenal ataukah orang yang kau enggak kenal. Ya, di sini Ibnu Umar mengucapkan salam kepada orang yang beliau enggak kenal, padahal ternyata Nasrani. Kalau ternyata beliau kenal pasti enggak mau mengucapkan. Kalau beliau tahu ini Nasrani, beliau enggak mau mengucapkan. Ya, ternyata beliau enggak tahu. Ya. Qala faradda alaihi. Lalu dijawab salamnya oleh orang Nasrani. Ya, khadali mana azinallahu yakum, karena memang ya di tanah Arab sana ya, itu orang-orang Nasrani dari bangsa Arab ada. Ya, ada orang-orang Nasrani. Sampai sekarang orang-orang Nasrani masih ada. Ya, bangsa Arab. Bahasanya Arab. Ya, bahasanya Arab. Kemudian juga pakaiannya. Pakaiannya kayak pakaiannya antum begitu, pakai jubah, pakai gamis. Ya. Tapi orangnya Arab. Orangnya Nasrani. Sebagiannya Yahudi lagi. Ya, sebagiannya Yahudi, sebagiannya Nasrani. Baik. Sehingga kadang sebagian mereka dimanfaatkan ya apa ada tulisan-tulisan yang berbahasa Arab atau Injil-Injil yang ditulis dalam bahasa Arab kemudian dibawa ke Indonesia disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin agar mengecoh kaum muslimin ya agar mengecoh kaum muslimin bahwasanya ini adalah ya, sesuatu yang berkaitan dengan simbol-simbol Islam. Padahal istrinya adalah Injil. Ya, subhanallah. Ya, butuh untuk diwaspadai. Memang di sana ada orang-orang Nasrani yang memiliki Injil berbahasa Arab kan. Baik. Kembali ke sini, Ibnu Umar mengucapkan salam kepada orang Nasrani tadi. Setelah itu apa? Fa akhbaru annahu Nasrani. Beliau diberitahu kalau orang ini adalah orang Nasrani. Falamma alima, ketika beliau tahu, roja'ah, langsung balik lagi. Ya, beliau langsung balik lagi, ketemu orang Nasrani tadi, langsung mengatakan, faqala rudda alaiya salami, kembalikan salamku kepadaku. Masya Allah ya, kembalikan salamku kepadaku. Kenapa? Karena antum tidak berhak diberi salam. Ya, Rasulullah SAW menyatakan, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Ya, jangan kalian mendahului orang Yahudi, orang Nasrani dengan salam. Enggak boleh didahului salam. Ya, hanya saja terkait membalas salam, menjawab salamnya mereka sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, ya. Hukumnya apa? Sebagian para ulama membolehkan, termasuk Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kemudian juga dalam hadis yang mulia ini atau dalam atsar yang mulia ini, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ternyata ya, beliau meminta kembali. Rudda alaiya salami. Kembalikan salamku kepadaku. Maksudnya beliau ingin menjelaskan. Ya, beliau ingin menjelaskan bahwasannya antum gak berhak diberi salam. Ya, karena apa? Karena di zaman itu kaum muslimin itu betul-betul berada di keadaan yang sangat mulia. Ya, kaum muslimin kondisinya sangat mulia, dimuliakan. Memiliki izzah, memiliki wibawa. Ya, sehingga kalau ada orang seperti itu langsung kembalikan salamku kepadaku. Ya, demikian juga dalam hadis yang kemarin sudah kita baca, fa idza laqitumu fit tariq Ya, faftaru ila adyaqih. Kalau kalian ketemu di jalan sama orang Nasrani, orang kafir, orang Yahudi, pepet di arah yang sempit. Ya, pepet untuk ke arah yang sempit. Kenapa? Karena Islam memiliki kejayaan. Islam lagi jaya. Tayyib ikhwat aliman rahimani wa rahimakumullah. Ya, beda dengan kondisi kita sekarang. Islam dalam keadaan kaum muslimin, Islam dan kaum muslimin sangat memprihatinkan. Ya. Maka tidak ada jalan untuk meraih kemuliaan kembali kecuali dengan kembali kepada syariat Islam, belajar syariat Islam. Ya, Rasulullah SAW menyatakan, "Idza tabaya'tum bil'inah, ya, wa akhadtum adnabal baqar, wa raditum biz-zar', wa taraktumul jihad, sallallahu 'alaikum dhullan, ya, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kata Rasulullah SAW, jika kalian sudah jual beli dengan sistem riba, ya, kalian sudah ridho dengan peternakan-peternakan kalian, kalian sudah ridho dengan pertanian-pertanian kalian, kalian sudah sibuk dengan dunia, kalian lebih mengutamakan dunia, kata Rasulullah SAW, ya, peternakan, perkebunan, pertanian, ya, jual belinya udah gak peduli, halal atau haram, gak peduli, riba atau bukan riba, udah gak peduli, ya, jadi cinta dunianya udah kelewat. Ya, kemudian apa? Tawataraktumul jihad. Kalian sudah ninggalkan jihad. Apa akibatnya? Sallallahu alaikum dhullan. Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Allah akan hinakan. Ya, sebabnya karena apa? Memakan riba atau memakan transaksi haram. Yang kedua, karena sebab cinta dunia. Ya, melupakan Al-Quran, melupakan ilmu agama. Sallallahu alaikum dhullan, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Hatta yarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali belajar agama kalian. Ya, subhanallah. Ma'asul ikhwar rahimani wa rahimakumullah. Ini kondisi yang sekarang. Yang dialami oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Ya, kondisinya memprihatinkan sebabnya tadi. Jalan satu-satunya untuk meraih kejayaan. Hanya dengan kembali belajar agama. Mengamalkan agama. Ya. Belajar ilmu agama dan mengamalkannya. Baik. Kembali ke sini. Barakallahu fikum. Ya. Kita baca bab sesudahnya. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah. Ya. Bab idza qala fulan yuqri'uka salam. Sekarang bab. Apabila ada yang berkata kepada kita. Fulan yuqri'uka salam. Fulan. Mengucapkan salam atau titip salam kepadamu. Ya, ini sering. Sering kita baku titip salam. Ya. Sehingga bagaimana adab-adabnya terkait hal ini? Ya, beliau membawakan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Qala Nabi alaihi salatu wasalam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasalam berkata, "Ya Aisyu, ya, hadza Jibril yaqra'u 'alaiki salam." Wahai Aisyah, dipanggilnya ya Aisyu. Masyaallah ya. Namanya Aisyah disingkat. Namanya Aisyu begitu. Dibuang tak marbutohnya satu. Ya Aisyu, hadza Jibril yaqra'u 'alaiki salam. Ini Jibril nyampaikan salam kepada kamu. Ya, hadis yang mulia ini ya ikhwah, boleh ya memanggil seorang dengan penggalan katanya. Ya Aisyu, padahal namanya Aisyah. Ya, kalau di Indonesia kadang ya siapa misalkan? Ah, ya Muhammad dipanggilnya apa? Muh, begitu ya? Atau mat, begitu. Tapi hendaknya sering-sering memanggil sempurna. Ya, sering-sering manggil sempurna. Jangan dipanggil yang kurangnya terus. Ya, Abdurrahman dipanggilnya apa? Hah? Aman. Ya, ada yang panggil bedu ya. Taib. ada yang panggil bedu, ada yang panggil amang, ya, dan yang lain sebagainya. Jadi dipanggil yang seringnya yang sempurna. Jangan ya dipanggil jauh sekali. Kalau Abdurrahman jadi bedu, ya jauh ya. Jauh sekali bedanya. Ya, sementara kalau di sini Rasulullah SAW menghilangkan satu huruf saja. Tak marbutahnya. Taib. Kembali ke sini. Setelah itu Rasulullah menyatakan, ya Aisyu, wahai Aisyah, hadza Jibril. Ini ada malaikat Jibril. Ya, Jibril melihat Aisyah di rumah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sehingga saking mulianya Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, Jibril mengucapkan salam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Karena memang Jibril enggak menampakkan diri. Ya. Sehingga beliau cuma mengatakan kepada Rasulullah SAW, sampaikan salamku kepada dia. Ya. Kemudian apa? Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan semoga kepada beliau juga salam, keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan apa? Ya, taro mala aro. Ya, engkau wahai Nabi melihat seseorang yang saya enggak bisa lihat. Ini Jibril alaihissalatu wassalam. Ya, jadi ini keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, di antara sekian dalil yang menunjukkan Aisyah adalah wanita yang begitu mulia. Sampai-sampai Jibril mengucapkan salam untuk Aisyah. Titip salam ya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, di sini juga dalil tentang bolehnya saling mengucapkan salam lewat titipan. Tolong sampaikan salam saya sama dia ya. Ya, ucapkan salam saya sama dia, sampaikan salam saya sama dia. Boleh. Ya, dan yang dititipi maka wajib menyampaikannya. Yang dititipi wajib menyampaikannya. Ya fulan, ada salam dari fulan untuk antum. Maka yang menerima salam menyatakan alaihi salam. Kalau perempuan alaiha salam. Ya. Dalam beberapa riwayat kadang ditambahkan alaika, untuk yang bawa titipan salam tadi dikasih juga doanya. Alaika untuk antum yang bawakan salam tadi, wa alaihi salam, dan juga untuk dia yang ucapkan salam. Ya. Jadi ini diantara ya keutamaan daripada amalan salam, walaupun orangnya goib jauh, ya, nggak bisa ketemu langsung, bisa kita titipkan salam sama mereka. Ya, kenapa? Karena doa salam itu adalah doa kebaikan. Ya, dan yang dititipi hendaknya menjawabnya secara, ya, seperti menjawab salam ketika bertemu. Taib ya, mungkin ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.